gak kebak tulisan warna abang tondo isek perawan jenenge kupuk asmoro biyen kae tak go andong tresno tanpa bantal tanpa gloso pop apote ketaman asmoro kupo kae nyimpen wati wiwit biyen tumekan saiki kae kebak cerita datang mengi nganti gagrak rino catetan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning kupuk asmara yen lewat aku ke kebak tulisan warna abang tondo isek perawan jenenge kupuk asmoro biyen kae tak go andong tresno.